Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa di seluruh tanah air dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Apa kabar anda? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan juga bagi anda yang mungkin saat ini tengah terbaring sakit, kami mendoakan mudah-mudahan saja anda cepat sehat dan tentunya dapat beraktivitas seperti semula. Dan tentunya kita bersyukur Allah senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepadanya sehingga kita terus bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Dan salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Dan pemirsa, izinkan kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1432 Hijriah. Semoga kita semua di dalam tahun yang baru ini tetap dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT sehingga hidup ini lebih berarti dan kita menjadi insan kamil di mata Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa, pagi hari ini kita akan membicarakan satu hal yang masih berkaitan dengan memasuki tahun baru Hijriah 1432 Hijriah ini. Kita ingin senantiasa hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kita tentunya ingin menjadikan momen tahun baru Hijriah ini untuk berpindahnya satu hal yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dan kita ingin terus diingatkan beberapa hal yang penting sekali untuk kehidupan kita. Nah, ini akan dijelaskan oleh narasumber yang tentunya sudah anda tunggu-tunggu ya, yaitu Ibunda Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Beliau adalah pimpinan Badan Kontak Majelis Taklim Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat dan afiat ya. Sehat. Amin. Senang sekali ini selalu ditanyakan pemirsa, kapan Ibu Tuti muncul lagi nih? Alhamdulillah. Hari ini diizinkan Allah SWT kita dapat hadir kembali dalam acara ini. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Ini berwarna-warni, cerah ceria Ibu, selamat tahun baru ya Ibu ya. Iya, terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berinteraktif bersama kami melalui line telepon di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan kami pikir tentunya topik yang akan kita bicarakan ini sangat penting sekali untuk bagaimana kita menyikapi hidup ke depan ya, yaitu kita berbicara tentang keutamaan hidup. Ya, ini sangat global tapi barangkali pasti sudah pasti ada tuntunan di dalam Al-Qur'an bagaimana kita memahami hidup ini yang utama yang harus kita perhatikan. Kita langsung saja ya mendengarkan penjelasan Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah. Silakan Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, bicara tentang masalah hidup, apalagi bicara tentang keutamaan hidup, kita mesti melihat kepada pokok-pokok apa yang paling mendasari untuk membawa kepada hidup bahagia, hidup selamat, hidup diredhoi Allah. Kalau kita melihat hadis dan melihat daripada tuntunan Islam, maka setidaknya lima hal yang perlu kita jaga dan kita jadikan satu keutamaan buat hidup kita. Yang pertama yaitu agama. Ini agama landasan hidup, pegangan hidup, dan sebagai suatu yang tidak boleh dilepaskan oleh kita. Sebagaimana kita telah diberikan oleh Allah pedoman-pedomannya dalam membekali hidup ke depan sampai kembali kepada kebahagiaan mendapat surganya Allah. Yang kedua, akal kita. Yang ketiga, jiwa kita. Yang keempat, harta kita. Dan yang kelima, keturunan. Jadi yang pertama hifduddin, yang kedua hifdul akal, yang ketiga hifdun nafs, yang keempat hifdul mal, dan yang kelima hifdun nasl, keturunan. Sekarang kita berada pada tahun yang baru, Muharram tanggal 2 1432 Hijriah. Kita tahu bahwa Islam sebagai agama yang terbesar dianut di Indonesia dan juga sekarang ini jumlahnya terbesar di dunia. Maka penting bagi kita sekalian mengetahui lebih dalam tentang kehidupan kita ini, agar dari hidup yang kita jalani ini tidak salah jalan. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan manusia ini sebagai makhluk utama. Coba lihat dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam dan diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Yaitu sebagus-bagus kejadian. Nah, jadi artinya bahwa manusia ini juga hidupnya sebagaimana Allah ciptakan Nabi Adam dan dikatakan kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Nah, kalau manusia itu tahu bagaimana dia menjadi khalifah, bagaimana dia hidup mulia, bagaimana dia juga diciptakan oleh Allah sebagus-bagus kejadian, lebih tinggi dan mulia, maka dia tentunya akan memanfaatkan apa potensi-potensi ini dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik itu. Betul. Nah, katakanlah dalam dirinya ada jiwa, ada akal. Bagaimana ini menggunakan ini? Sebagaimana yang kita tahu bahwa agama adalah tuntunan hidup, tapi manusia ini diberikan kebebasan. Apa yang dikatakan oleh Allah bahwa manusia itu ditunjuki dua jalan. Wahadainahun najdain. Kami tunjuki manusia dua jalan. Yang pertama jalan Rahman, jalan yang shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang kedua jalan setan. Mau ikut itu Yang kemana nih? Ujungnya semua kelihatan. Dan semua mau konsekuensinya surga, apa mau ke neraka gitu. Nah, pada saat kita ini menjaga iman, karena kita ini orang yang beruntung itu hanya tiga macam yang Allah berikan segala macam istilahnya hadiah atau bonus-bonusnya ya. Betul. Pertama dia itu beriman. Kedua dia berhijrah. Yang ketiga dia berjihad di jalan Allah. Orang yang begini dapat sebagus-bagus tinggi-tinggi derajat. Dikasih ampunan, dikasih surga kekal di dalam selama-lamanya. Jadi kebahagiaan, keselamatan itu terjamin dengan tiga hal ini. Nah, hijrah inilah yang perlu sekarang ini pada bulan Muharram kita kumandangkan lagi, perbaharui. Apa itu? Setelah kita beriman sebagai landasan hidup kita, kita pindah. Hijrah sekarang ini adalah yang paling penting, bukan badan. Karena kita bukan di darul harb, bukan di negara pada kondisi perang, bukan. Tapi hijrah qalbiyah, hati kita nih, hijrah. Pikiran kita hijrah dari bodoh kepada pintar, dari malas kepada rajin, dari pelit kepada murah. Bagaimana upaya-upaya pemindahan itu tidak lepas daripada satu kesadaran bagi kita melakukan perubahan. Jangan sampai orang ini nungguin perubahan dari orang, dari lingkungan lain. Harusnya dari ibda binafsik ya, dari bukan, diri, mulailah dari diri sendiri, Nah, ini menurut saya pokok-pokok yang ada dalam lima hal yang disebutkan Nabi itu harusnya menjadi pedoman pegangan kita. Contoh, bagaimana kita harus menjaga harta. Ya, kan harta itu jangan dikira bahwa dia akan kekal. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu adada yahsabu anna malahu akhlad. Dia mengira bahwa hartanya itu bakal kekal. Enggak kan? Kita pulang dengan hanya kain kafan. Enggak ada bau apa-apa kecuali amal-amal kita. Dan bagaimana harta itu sekarang ini ada orang yang bukan main rakusnya dengan harta, sehingga kita tahu bahwa kondisi negeri kita aja juga masih belum pulih daripada keprihatinan kita terhadap orang-orang yang rakus, orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, serakah begitu. Jadi kita harus tahu tuh harta itu bagaimana, carinya bagaimana, dan kalau udah dapat mau diapain tuh hartanya. Jadi harus kita punya pedoman-pedoman yang jelas. Begitulah saya pikir tentang masalah keutamaan hidup yang mau kita capai. Pokok-pokoknya ada lima. Nah, kalau tadi bisa bicara tentang hijrah, Bagaimana kita melakukan hijrah sementara mungkin kondisi lingkungan kita tidak mendukung bahwa kita ingin melakukan hijrah gitu, jadi gimana Bu? Kita nggak bisa melihat kondisi luar ya. Nomor satu diri kita dulu tanya, apakah kita ini mau hidup bagaimana? Kan itu ditentukan oleh diri sendiri juga. Iya. Sebagai salah satu contoh gini Bu, kita masuk dalam sebuah sistem yang sulit sekali untuk kita rubah gitu. Bahwa kita menyadari bahwa di dalam sistem itu ada hal-hal yang melanggar misalnya. Sistem itu seperti melilit di dalam kehidupannya gitu. Nah, ini bagaimana kita melakukan hijrah seorang yang diri gitu? Yang pertama, hijrah diri kita itu tidak berada pada sistem itu, tapi sistem diri kita sendiri. Umpamanya kita ini dalam sistem manajemen waktu saja, apakah kita udah gunakan sebaik-baiknya? Saya ambil contoh, bisa kita lihat seorang seperti Abu Bakar Siddiq, itu untuk contoh saja. Bagaimana kita baca dia? Waktu Isya dia sholat sama Nabi, melihat teman sakit. Malam itu dia pulang, lihat makanan banyak di rumahnya. Lalu ketika makan itu dihidangkan, dia bilang, ah aku mau puasa. Jadi bukan karena besok diperintah Nabi puasa, hanya kemauan diri melihat kondisi lingkungan begini, aku mau mulai. Tanpa diri mulai dulu gak bisa, merubah masyarakat itu harus dimulai dari diri sendiri gitu. Terus abis itu besok pagi subuh, dia itu sebelum sampai ke masjid, dia nengok dulu saudaranya yang sakit. Pagi itu subuh. Nah dia udah puasa, karena tadi malam dia mau makan, dilihat makanan banyak. Di jalanan setelah dia dari rumah teman itu, dia disediakan makanan. Oh saya lagi puasa, tapi boleh gak saya bawa rotinya? Nah, silakan. Di jalanan dicari, akhirnya ketemu sebelum masuk ke masjid orang yang lagi dalam keadaan tafakur di luar, sedih dalam keadaan miskin, maka dia berikan. Jadi sepagian aja dia bisa melakukan tiga hal. Dia bisa puasa karena kemauan, dia bisa tengok keluar orang lain temannya, dan dia bisa memberi kepada orang lain. Nah ada orang yang lempeng aja ya. Iya betul. Lempeng aja. Ini yang namanya kualitas hidup ya Bu ya. Kualitas hidup. Dari jam ke jam kita harus ada meningkatkan. Manajemen yang diatur untuk diri kita agar kita tidak sia-sia, tidak diobral. Betul. Coba lihat, ada dua nikmat yang suka kita obral. Nikmatani maghbunun fihima kathirun nannas, as-sihah wal farag. Ada dua nikmat yang suka dijual obral sama manusia. Sepagian kosong, seharian kosong, gak ada apa-apa. Bahkan isinya kelalaian. Betul. Atau dosa. Apa itu? Nikmat lapang dan nikmat sehat. Nah itu sering disia-siakan oleh kita manusia. Nyeselnya kalau udah gak dapat, udah gak dimiliki lagi. Baik Ibu Evi, ingatkan dulu nomor telepon dia untuk para pemirsa ya. Ya ini aduh menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh narasumber kami Ibu Profesor Dr. Tuti Alawi ya, tentang bagaimana kita menyadari bahwa kita manusia ini diciptakan Allah ini sebagai manusia yang sangat makhluk yang mulia Ibu ya. Baik silakan Anda kami tunggu di nomor telepon 574-3476 atau 021-574-3478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Silakan pertanyaannya bisa diajukan ke narasumber kami. Nah, tadi lagi ada satu lagi tentang hifzuddin ya. Bagaimana untuk zaman sekarang ini kita dapat menanamkan agama kepada anak-anak kita sehingga mereka betul-betul menjadi manusia Qurani gitu ya. Kemanapun dia pergi, dia dijaga dengan hidayah Allah gitu. Ini bagaimana Bu di tahun baru ini kita mau? Oh sudah ada telepon yang masuk nih Bu ya. Kita terima dulu telepon yang masuk ya Bu ya. Baik, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Haja. Iya, dengan siapa nih Pak? Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet, apa kabar Pak Haji Yori? Alhamdulillah. Iya, silakan Pak Haji Yori. Ibu narasumber yang terhormat. Iya. Ini dalam hidup ini kan yang paling penting adalah memiliki falsafah hidup dan kemudian memiliki dasar-dasar ilmu agama, minimal dasar-dasar lah gitu ya. Sesuatu yang wajib yang dipahami dari suatu agama yang diyakini. Iya. Dan falsafah hidup, dan falsafah hidup itu kan bukan apa yang diklaim, tapi apa yang dilakukan. Orang akan mengatakan dia memiliki falsafah hidup itu berdasarkan apa yang dilakukan gitu. Nah tetapi yang kita lihat sekarang ini, keinginan wanita untuk disamakan statusnya dengan laki-laki, hak-haknya ingin dipulihkan untuk sama, tetapi media atau banyak tampilan-tampilan yang diperlihatkan wanita itu menunjukkan adalah elok-elok keelokan tubuhnya, tubuhnya atau tampilan wajahnya. Jadi kita sebenarnya kasihan sama wanita perempuan itu ya. Iya iya baik. Itu sirik ya. Baik. Laki-laki juga memang tergoda. Laki-laki juga punya keutamaan loh Pak. Itu dipekerjakan hanya untuk pekerjaan yang lemah dimulai, bukan yang karena ketegasan atau komitmen, seperti FPG atau upamanya untuk pameran mobil, seperti auratnya kemana-mana, kita sebenarnya kasihan gitu. Baik Pak Yori, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bisa sudah bisa menangkap ya apa yang ditanyakan oleh Pak Yori. Silakan penelpon di belakang Pak Yori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Agus Komarudin di Banyuwangi. Pak Agus Komarudin, kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Tolong dikecilkan sedikit saja volume TV-nya ya Pak ya, sedikit saja. Iya. Iya, mangga silakan. Iya, gimana di sejari juga sama. Iya. Keadaan lindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, iya. Ya, mangga Pak, silakan pertanyaannya. Ini Bu, dalam satu Muharram ini ya Bu ya. Iya. Saya mendengar semua yang ceramah. Alhamdulillah Allah berikan ilmu Bu. Semua agama. Berarti kita fitrah lagi kembali kepada murni cahaya ya Bu ya. Nah yang saya tanyakan, semua mengetahui arti isi Al-Quran dan sejarah Rasulullah SAW. Nah, ini sekarang hijrah Allah kata ibu yang tadi. Nah yang saya tanya, kenapa manusia yang diciptakan oleh Allah, orang Islam maupun orang kafir, tidak mau bertakwa kepada Allah? Sedangkan Allah tidak menjelaskan di dalam Al-Quran, dalika kitabula roibafi hudal mutakin. Nah itu buat Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Yang saya lihat sekarang itu manusia yang diciptakan oleh Allah seperti tidak yakin beriman. Baik. Nah itu kalau beriman kan belum bertakwa. Makanya agama yang Islam diri dari Insya Allah itu adalah agama Islam. Tapi orangnya belum tentu kan ya Bu ya. Iya baik, terima kasih Pak Agus Komarudin di Bandung. Baik, di belakang Pak Agus kami terima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Amar ya. Iya. Saya singkat aja kan. Tadi Pak Nori, Pak Yori sama Pak Agus tadi panjang-panjang banget. Saya singkat saja. Ini kan selamat tahun baru Ibu Aja. Terima kasih ya. Selamat tahun baru, mudah-mudahan hari besok, hari-hari ini, hari besok dan seterusnya kita lebih baik dari kemarin. Kalau sama aja kan rugi. Amin, iya. Jadi dalam hal tahun baru ini, saya barusan pulang sholat subuh tadi. Saya melihat diimami oleh satu orang imam. Habis sholat dia buru-buru ke belakang masjid. Rupanya di belakang masjid itu ada dibuatkan panggung. Di situ ada rupanya ada kuburan gitu. Rupanya dia mengaji situ 15 hari, 15 malam dan dibayar gitu. Itu kirim mengirim begitu ada rujukannya enggak? Dan apa aja yang kirim mengirim itu dengan rujukan Nabi Muhammad apa kirim Al-Fatihah, kirim doa, itu ada rujukannya seperti itu enggak? Sampai disediakan minuman di situ, dibikin panggung di atas kuburannya, ngaji katanya 15 hari, 15 malam. Jadi saya juga ada ajaran baru dalam hati saya gitu lah. Jadi dalam tahun baru hijrah ini kita kan hijrah ke batin kita, agama kita jalankan sesempurna mungkin sesuai dengan tuntutan. Iya Pak Amar ya dari Jakarta, terima kasih. Ini sudah 3 penelpon dan kita persilakan kepada ibu-ibu yang ada di studio nih, yang cantik-cantik udah mau bertanya nih kayaknya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kania. Tadi saya mendengar penjelasan dari Kak Tuti. Salah satu pokok keutamaan hidup itu adalah menjaga keturunan. Kita wajib menjaga keturunan untuk mendapatkan surganya Allah tentunya kan. Nah untuk itu saya bertanya kepada kakak, bagaimana caranya kita untuk menjaga keturunan itu sesuai ajaran Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 4 pertanyaan dan kita tunda dulu karena kita break dulu sebentar ya Ibu ya. Ya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hikmah Pagi dan kita masih membicarakan tentang keutamaan hidup. Ini sudah ada 4 penelpon yang sudah kami terima. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Tuti Alawiyah ya, tadi dari Pak Yori di Tebet, Pak Agus Kamarudin, Pak Amar dan Ibu Dewi Kania tadi. Silakan barangkali bisa. Terima kasih. Begini, yang pertama bahwa sekarang ini atau dari kehidupan ini semua manusia itu ada peran-peran kehidupannya. Jadi Allah memang, saya setuju seperti Bapak mengatakan, Allah membalas orang yang beramal, jazaan bima kanu ya'malun. Jadi Allah juga melihat kualitas daripada amal kita itu, Pak. Dalam masalah perempuan dan laki-laki dalam arti bekerja, sebenarnya memang harus dipikirkan tentang masalah bagaimana etika dalam keluar, dalam kehidupan, dalam bercampur, dalam bergaul itu bagaimana. Karena di zaman Rasulullah saja perempuan juga sudah giat berperan. Nah, sebelumnya juga di Quran sudah disebut seperti Nabi Syuaib punya anak-anak perempuan yang anak perempuan itu artinya aktif untuk penggembalaan daripada upaya-upaya peternakan ayahandanya. Nah, sehingga dia juga menjaga diri ketika mau kasih minum ternak, sumurnya berebut-rebut, dia masih jaga tunggu dulu sehingga dilihat ini kapan dapat waktu nih. Kalau laki-laki begitu semuanya, Nabi Musa lihat dari jauh gitu, wah lalu dia bela gitu. Nah, dalam hal-hal seperti apa umpama pameran, kita juga nggak setuju. Lalu ada mobil bagus, ada perempuan bagus di sampingnya. Jadi yang dilihat mobilnya apa perempuannya nih? Ini apa nih gitu. Jadi dalam masalah yang menyangkut peran kehidupan ini sebetulnya tidak ada perbedaan. Semuanya punya upaya untuk bisa menimba pahala amal soleh dan kebaikan gitu. Namun yang paling penting ada rambu-rambu lah. Pertama, kita keluar itu harus punya etika sendiri dan juga norma sendiri, dan ketiga estetika sendiri. Jadi jangan dilihat bahwa perempuan itu mama dia pakai pakaian yang rapi itu adalah punya tujuan yang lain. Pasti dia cuma untuk bagaimana orang yang di tempat menghadapinya dia ada seger, ada sehat, ada apa. Jadi bukan pada posisi begitu apabila memang orang itu orang baik-baik. Namun kalau udah niatnya salah, apa saja bisa aja dia melakukan sembarangan. Kita juga prihatin dengan keadaan seperti, itu, seperti sekarang ini, pakaiannya tidak terjaga dan bahkan media sendiri kalau kita lihat itu ya, tidak begitu terlalu ketat untuk melihat bagaimana yang pemirsa ini bisa-bisa juga orang agama penting melihat, tapi tontonan yang dilihatnya itu tidak cocok dengan pikirannya dengan kondisinya. Yang kedua tentang masalah fitrah. Bagaimana gitu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskan kamu punya diri, kamu punya wajah kepada agama ini. Namun manusia tidak mau. Nah, manusia itu dapat amanah, tapi amanah ini tidak dijalankan dengan baik. Seperti Allah kasih tawaran, inna aradnal amanata ala samawat wa ard wa jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asbaqna minha wa hamalhal insan. Manusia mau namun tidak menjalankan. Jadi artinya kita memang masih terus harus berdakwah, harus bisa melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar agar orang itu bisa menjalankan sesuai dengan fitrah kejadiannya, yaitu beragama. Adapun mengenai tentang masalah orang ziarah kubur atau ngaji membacakan di kubur, sebenarnya Nabi juga ziarah kubur. Sebagai contoh, ada seorang perempuan tukang sapu di Masjid Nabawi Madinah. Dia ini disebut Imro'ah Sauda, perempuan hitam, tapi dia sangat terpanggil untuk membersihkan masjid. Namun suatu kali Nabi bertanya, kemana orang itu, kok gak kelihatan lagi nyapu-nyapu di masjid? orang pada kaget bahwa Nabi kok bisa peduli kepada yang rakyat, masyarakat kecil, tukang nyapu, sampai ke tukang sapu diperhatikan. Wah, sudah meninggal dunia ya Rasulullah, kenapa aku tidak dikabarkan? Ayo kita berdoa di atas kuburnya. Jadi itu dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan oleh Rasul. Pernah Rasulullah liwatin kubur, terus bilang, ini orangnya lagi dapat siksa kubur. Kenapa dapat siksa kubur yang ini? Karena ada dua hal, gak beres istinjanya, suka kesana kemari ngadu-ngaduin orang, seperti terjadi kayak begitu. Jadi maksud saya dalam masalah orang nyari rezeki atau apa mungkin saja, namun kita gak boleh keterlaluan dalam hal ini. Namun kalau masalahnya menyimpang itu tidak, perlu kita lihat bagaimana ukuran-ukurannya dalam sebatas berziarah. Apa sih dia melakukan sebatas hal keagamaan ya di atas kuburan. Karena dari rumah, dari masjid, dari mana saja, kita untuk orang yang sudah meninggal dunia, kita kan juga bilang, kita minta istighfar li oleh muslimin wal muslimat. Jadi boleh, sangat boleh ya Bu ya. Wal mu'minin, wal mu'minat, al ahya'i minhum, wal amwat, yang masih hidup, yang sudah mati, kita mintain juga ampunan, kan begitu. Ya, karena ada juga pendapat orang yang ngapain kirim Fatihah orang udah mati gitu. Mungkin sebetulnya enggak putus. Enggak putus. Enggak putus. Kalau orang udah meninggal dunia, tapi kalau sudah ditentukan adanya hari kiamat, disitulah keputusan yang paling akhir sudah tidak ada lagi pertolongan apapun ya. Ada apa-apa lagi. Iya, baik. Kemudian dan yang mengenai ikannya. Ibu Dewi tadi bicara bagaimana jaga keturunan. Pertama tentunya untuk menjaga keturunan kita jangan sampai melanggar daripada aturan-aturan agama. Seperti kita harusnya nikah. Maka keturunan kedepannya keturunan yang baik-baik. Dan kedua, seagama, bukan beda agama, sehingga 50% daripada kebahagiaan hidup sudah dimiliki. Tinggal merebut yang 50% lagi, setengah kebahagiaan sudah dimiliki. Yang ketiga, anak itu juga amanah, dan ini titipan, jangan sampai keturunan ini menjadi keturunan yang merugikan kita dunia dan akhirat. Makanya jadi itu aja. Ada doanya Rabbana hablana min azwajina, Rabbi habli min sholihin, minta anak yang soleh. Dan anak-anak itu bisa membawa orang tuanya masuk surga. Nah, kalau anak itu beristighfar terus, orang tuanya pulang mungkin bawa dosa banyak, dia bisa menggasir ataupun mereduksi daripada dosa orang tuanya yang dalam kubur, dan dia terus berdoa, akhirnya pahala-pahala bertimbun dan masuk surga. Waktu ditanya kenapa dia dapat tempat begini banyak, begini bagus, begini hebat, begini luas, anna li hadihi, buat saya kah ini tempat, li istighfari waladikalaka, kau dapat tempat begini karena istighfar anakmu kepadamu, kau dapat begini. Itu kan karena jadi keturunan sampai, dijaga. Iya. Makanya dibilang mati tidak apa, kalau tidak mati putus, anak Adam maka yang mengalir itu tiga ya, di antaranya adalah amalhu illa min salasin. Sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bi, awwaladin shalih yad'ulahu. Anak soleh yang doakan kita. Nah, itu penting, maka kita didik anaknya. Yang nomor satu, warisan yang harus diberikan oleh orang tua kepada keturunan yaitu agama. Bukan yang lain-lain dulu, nomor satu agama. Nah, ya baik pemirsa, kita masih punya waktu, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu lagi di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Lima hal yang sudah diingatkan oleh narasumber kita tentang apa yang harus kita tahu dan harus kita tingkatkan, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Nah, ini masalah jiwa nih, barangkali bisa dijelaskan lagi sedikit lagi Bu Undi tentang pentingnya kita memelihara jiwa ini. Sementara kan jiwa atau kolb ini kan merupakan sentral kita dalam kehidupan ya, dia yang akan memberikan aba-aba kepada kita, dan ini jadi sentral menurut Andi juga ya. Kita ini hidup jangan lupa ada jasmani, ada rohani. Jadi jangan cuma jasmani saja yang kita pakaikan, pakaian yang bagus-bagus, busana yang keren-keren, terus kehidupan kita lahiriahnya luar biasa, namun jiwa telanjang daripada akidah, telanjang daripada cinta Allah, daripada iman, etika, tidak dirawat, tidak dijaga, sehingga tidak ada kestabilan. Buktinya kalau kita lihat sebetulnya pesan Allah, kita mesti lihat hanya satu ayat yang pertama saja sudah cukup. Iqra bismi rabbika. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca apa saja artinya ilmu cari di mana saja, tapi dengan nama Tuhan. Iya. Jadi artinya tuh di situ letaknya di sini. Ilmu dan akal, jiwa dan akal, ilmu dan iman harus bergabung, harus bersatu. Itulah yang nanti akan menjadi kebahagiaan, karena di pusat pandangan Allah, hati manusia, okay, jiwa manusia. Iya. Baik, kita terima lagi penelpon yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dengan siapa, di mana? Dari Bapak Habibi, Bojonegoro Serang, Banten, Mbak. Bapak Haji apa? Habibi. Habibi ya? Iya. Bojonegoro Serang. Iya, mangga silakan Pak Habibi. Ya, selamat pagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan para hadirin yang saya sediakan juga ini. Iya, agak keras suaranya sedikit Pak. Iya, jadi begini Bu Haji. Masalah keutamaan hidup dan jadi arti tema itu menandakan bahwa keutamaan hidup manusia itu tidak ada lain dan tidak ada lagi kecuali takwa. Iya, gitu. Ujungnya ke situ. Iya, takwa. Jadi ketakwaan itu, siapa yang disebut takwa itu orang-orang yang memang melaksanakan ibadah-ibadah baik yang sunnah maupun yang wajib, yang memang betul-betul tidak ada hentinya secara istiqomah. Yeah. Itu barangkali disebut yang takwa. Nah, yang ditanyakan oleh saya, wajib, yeah, bagaimana kita ini untuk menjaga ibadah-ibadah itu, yeah, supaya ya, baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Pak Hatibi dari Serang ya. Silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa di mana? Ibu Yuyun Jakarta. Ibu Yuyun di Jakarta. Silakan Ibu Yuyun, apa yang ingin ditanyakan? Ini kalau saya kan namanya orang enggak itu kurang pandai lah. Saya ingin tahu doa-doa yang sehari-hari yang baik, saya sadar sekolahnya di Atapi ya, tapi kurang paham. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dia lagi sekolah kurang melatih ini ya. Udah diajarin pasti tuh di sekolah tuh dia, jadi bagaimana doa-doa ya. Iya, baik, terima kasih untuk dua penelpon, Pak Hatibi dan Bu Yuyun. Silakan mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, makasih. Yang pertama, betul Pak, bahwa iman harus dilanjutkan, implementasikannya dengan takwa. Takwa. Ya, karena hanya iman saja tidak cukup. Laisal iman bitamani, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Kata Nabi, bukanlah iman itu basa-basi, iya, kosong ya, lidah kita ngomong aja, ucap aja, kita beriman, saya percaya kepada Tuhan, bukan. Tapi itu terukirnya di hati dan dibuktikan dengan tindak tanduk perbuatan sehari-hari. Tindak tanduk perbuatan sehari-hari yang dilandasi iman itu adalah takwa, sikap hidup kita. Bagaimana kita kepada Allah, kewajiban-kewajiban kita, dan bagaimana juga kepada manusia, kewajiban-kewajiban kita. Ya, jadi ini kita padukan. Ya, orang akan mendapat kemuliaan kalau dia menghubungi hablum minallah wa hablum minannas. Tapi akan dapat kehinaan, duribat alhimudzillah aynama tuqifu illa bi hablum minallah wa hablum minannas. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kita berada, kecuali kita mengadakan hubungan pada Allah dan manusia. Itulah takwa kita. Jadi berisi amal dan sikap-sikap hidup. Kita harus juga sholat, puasa, zakat, haji. Itu nomor satu. Nomor dua juga dalam sikap-sikap hidup, seperti kita menjaga hak-hak tetangga, kita mencari rezeki yang halal, kita juga untuk menjaga lingkungan, kita juga mesti dalam, baik ya, sesama, dalam masalah janji, muamalat, hubungan-hubungan dagang dan lain-lain. Itu semuanya udah ada aturan lengkap. Dalam Islam itu bukan cuma masalah yang menyangkut ibadat secara sempit, tapi ibadat secara luas. Nah, itu berdua. Kalau mengenai tentang doa Bu, doa itu apa saja Bu yang baik, dalam bahasa apa saja Tuhan mendengar. Nah, jadi memang yang paling baik doa dibagi dua. Satu, tidak berupa permintaan tetapi pujian saja. Seperti kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kita enggak minta apa-apa, hanya puji dalam terus, bicara zikir itu dalam pujian. Tapi yang kedua bisa dalam permohonan. Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Tapi ibu bisa minta dengan bebas kapan saja, karena Allah dekat sama kita, Allah mendengar ucapan kita, apa yang kita rasakan kita minta kepada Allah jalan keluar yang baik itu mudah saja. Jadi artinya doa itu bisa diambil. Kalau saya memang terbitkan juga untuk pandangan atau pedoman ibu-ibu, yaitu doa dari Quran atau doa-doa Rasul sehari semalam. Apa namanya? Itu kita terbitkan. Ya. Ini kalau dalam surat Al-Fatihah lengkap ya Bu ya. Lengkap. Ujian, kemudian baru permintaan ya. Baru permintaan. Baru antar hubungan dulu, baru permintaan. Iya, baik. Pernyataan baru permintaan. Iya, baik. Kami terima lagi penelpon yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Dari Arif. Pak Arif Jakarta ya Pak? Iya betul. Baik, mangga Pak, silakan. Ibu Ustazah, semua kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu cari hartanya dengan berniaga atau berdagang atau wira swasta atau berpengusaha. Nah, ternyata di negara kita ini banyak TKI ke Arab Saudi, ke Malaysia, kemana saja. Itu karena di Indonesia ini kurang pencipta lapangan kerja atau pengusaha. Padahal kalau pengusaha nggak ada, kita pun nggak berbusana. Acara TVRI nggak ada. Nah, ini kan keutamaan hidup manusia itu kalau bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, kenapa yang kita sebut agamawan kok nggak identik dengan usahawan, nggak identik dengan apa yang dilakukan Nabi dulu? Gimana nih cara menyikapi hal ini Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ini meningkatkan ekonomi bagaimana ya secara global ya Bu ya. Baik, kami terima kembali penelpon yang berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dari Pak Haji Sanwani. Pak Haji Sanwani di mana? Di Durantiga, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, silakan Pak. Selamat tahun baru Ibu Ustazah. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Pada zaman Nabi Shu'aib dulu kan emang banyak banget Allah menimpakan azab kepada umat-umatnya dan nabi-nabi lain. Di Indonesia ini kan azab, apa ujian, apa musibah itu gunung meletus, banjir, wasior dan macam-macam. Apakah seperti pada zaman nabi-nabi dulu terjadi di Indonesia? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sekarang satu lagi dari Flut, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Syaifuddin, ingin bertanya kepada Ibu Tuti. Sebagaimana yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa salah satu dari pokok atau hal keutamaan kita dalam hidup ialah harta. Bagaimana cara Islam menuntun manusia untuk mencari harta tersebut, Bu Tuti? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini pertanyaannya sangat menarik. Dan tentunya ini juga kita semua punya kepentingan untuk mendapatkan jawaban ya dari beberapa pertanyaan ini. Dan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ingin mendapatkan jawaban dari tiga pertanyaan ya. Tadi Pak Arif bertanya tentang Rasulullah aja berniaga. Kenapa sekarang ini para pemuka agama kok enggak ada sih yang mengedepankan bagaimana berniaga yang Islami yang baik, sehingga ini akan mempengaruhi ekonomi yang lebih baik juga dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Gimana Bu? Saya setuju. Memang betul kita harus mendorong orang itu untuk berperan dalam masyarakat, berperan dalam kehidupan. Gitu Pak. Kita bisa melihat juga bahwa Allah menyediakan rasul-rasul pilihannya itu untuk membangun masyarakat. Itu kita lihat perbedaan-perbedaannya juga, mereka ahli-ahli. Seperti Nabi Daud, ahli teknologi besi. Teknologi itu Pak. Yang kedua, Nabi Nuh, ahli kapal. Terus Nabi Isa, ahli kesehatan. Nabi Adam, pertanian. Terus Nabi Yusuf ekonomi, Nabi Muhammad perdagangan, terus Nabi Sulaiman pemerintahan. Itu sudah begitu rupa, luar biasa. Nabi-nabi itu juga bergelut dalam kehidupan masyarakat, di mana dia juga memberikan pembimbingan dalam berbagai disiplin dan keahlian. Nah, kita lihat dalam masalah perdagangan, maka itu kita dorong. Kalau kita lihat rukun Islam yang lima, Maka ini soal zakat ini yang masih belum. Coba haji kan kota sampai ke kurang. Kita daftar sekarang masih 4-5 tahun lagi baru bisa berangkat haji. Sholat ya alhamdulillah, puasa ya, zakat nih. Nah inilah yang perlu kita semangati berimbang. Maka ekonomi harus kita bangun bersama-sama. Namun kita bisa melihat dari media-media, apakah bacaan, apakah tontonan, kita lihat bagaimana orang bersewenang-wenang ria dalam kondisi hak-hak orang lain, hak-hak negara dihancurkan dengan bermacam-macam. Jadi Pak, inilah penyakit-penyakit yang harus kita sama-sama berantas, dalam arti supaya jangan terjadi gak ada lapangan kerja, maka keluar. Kita gak produktif, jam kerja gak pernah dipikirkan. Berapa ini jam kerja untuk negeri kita sendiri? Kita cari lapangan kerja. Lapangan kerja, orang gak lihat ada sesuatu, dia keluar akhirnya. Padahal produktivitas mesti dibangun untuk masyarakat kita sendiri, di negeri sendiri. Saya melihatnya ini memang sangat sayang. Sumber daya manusia kita ini dimanfaatkan oleh orang lain. Dan kita tidak membina di negeri kita. Nah ini tanggung jawab dari pemerintah tentu lebih besar daripada masyarakat. Namun harus bersama-sama dalam membangun kemaslahatan masyarakat dan umat itu. Yang kedua tentang masalah yang menyangkut banyaknya azab atau musibah, apakah ini juga? Jadi begini Pak, 83% daripada demografi Indonesia ini adalah rawan bencana. Berapa gunung-gunung yang artinya yang masih aktif di Pulau Jawa aja udah berapa banyak, belum lagi di tempat-tempat lain. Kita juga ada di Cekung yang berat begitu. Namun kita masih berharap bahwa ini bukanlah bala, tetapi ini adalah bencana, musibah yang perlu kita semua sadari. Tetapi juga kita jangan berpikir berleha-leha, artinya lalai. Supaya kita ingat bahwa Allah bisa saja menurunkan azabnya seperti yang lalu-lalu kepada para rasul di saat membangun masyarakat di daerahnya masing-masing. Kalau kita baca 25 rasul itu memang banyak sekali hal-hal. Namun kepada nabi kita diberikan oleh Allah masih ada orang yang minta ampun, masih tidak dilakukan, segala macam masih dijaga. Tapi zaman-zaman Rasulullah dulu memang ada nggak sih Bu, musibah-musibah seperti kita di Indonesia gitu? Ada kan di sana juga banyak pegunungan ya. Itu ada nggak sih musibah-musibah alam ya, fenomena alam? Ya, kalau fenomena alam saya pikir itu semuanya ada ketentuan-ketentuan dari gerakan-gerakan gratifikasi bumi atau lain sebagainya. Ini kan tidak bisa kita tentukan, ini kan ada ahli-ahlinya ya. Dalam masalah yang menyangkut negara kita memang pada cekungan yang seperti itu. Nah kita lihat bagaimana bencana yang selalu tidak pernah berhenti. Namun ini juga sebagai suatu peringatan, peringatan Ibrahim juga, peringatan kepada kita supaya kita ini ingat bahwa apa ini yang apa tanda yang, ini ya, tanda-tanda ini gitu, supaya kita bisa memperbaiki. Barangkali memang masyarakat sudah luar biasa sekarang ini kan soal pornografi, porno aksi. Kita sangat-sangat malu gitu kalau melihat bagaimana terjadi di negara muslim ini atau yang terbesar Islamnya ini atau orang yang beragama ini, kok bisa terjadi banyak sekali hal-hal yang mengkhawatirkan begitu. Dan banyak media yang memfasilitasi hal ini, itu yang kita menjadi prihatin ya. Ini lebih cenderung kepada permainan ini ada kaitan dengan orientasi pikirannya ke bisnis, bukan kepada ya tanggung jawab bersama untuk membangun moral manusia, membangun keluhuran manusia, etika manusia, tidak seperti itu. Maka masih diperlukan bahwa adanya undang-undang, adanya kurikulum sekolah yang membangun etika akhlak mulia. Ini paling penting supaya kita jangan sampai bablas dalam hal yang berupa akhlak, karena hanya dua orang yang bisa, kebanyakan manusia bisa masuk surga itu dua. Satu, takwa Allah, yang kedua husnul khuluq. Takwa kepada Allah, bagus akhlak. Dua juga yang bisa menjerumuskan manusia ke neraka, kata Nabi, al-fam wal-faraj. Satu, mulut tidak dijaga, kasar dan berbuat macam-macam, dan faraj ya, tentu di dalam kesempatan ini juga kita mengetuk para pimpinan media nih ya untuk ikut yuk untuk lebih kita membatasi dalam arti membangun masyarakat itu kita bersama, jangan sampai bablas ya, sehingga anak-anak yang belum paham tentang agama, belum paham tentang ilmu etika ini jangan sampai terbawa Allahu Akbar. jadi menjadikan sesuatu yang biasa, artinya apa akhirnya Bu ya, dengan menonton setiap dari pagi sampai malam, itu lagi yang dilihat sama mereka. Kami mengetuk pintu hati para pemimpin ini ya, media ya, barangkali bisa ikut serta bagaimana yuk menciptakan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang beretika, jangan banyak semua orang diberikan. Bisa menjadi badan sensor ya maksud. Betul, betul. Dan ini dari keluarga dari keluarga ya dimulainya ya, untuk senantiasa ya, menjaga anak. Ibu juga menentukan tangannya untuk memilih dan memilah mana yang bagus untuk dilihat gitu. Jadi mana yang membangun kecerdasan, membangun etika atau menghancurkan hidup. Ini jadi tergantung dari jempol Bu, remote itu kan ada jempol tuh ya. Tapi balik lagi bahwa itu diatur oleh kalbu kita ya Bu ya, hati sentralnya. Nah dari Bu Ratna tadi, ini bagaimana kita Islam mengatur atau menuntun umatnya untuk menjaga harta. Ya, harta ini kan asal kita lihat bahwa harta ini bisa aja ancaman sama kita. Sebab kalau kita lihat sistem kapitalis, sistem luar yang bukan Islam, itu kan gak mikirkan zakat, gak mikirkan memberi kepada fakir miskin, soalnya gak memberikan sedekah, tetapi apa yang bisa mencapai sebanyak-banyaknya keuntungan. Nah, kalau kita enggak, dan kita juga diancam oleh Allah, waladzina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi azabin alim. Kalau aja kita nyimpan itu harta, kita simpan terus bukan main, terus kita enggak zakatkan, ini dikasih tahu bakal dapat azab yang pedih dari Allah. Jadi kita tuh harus berbuat. Nah, kalau orang miskin bagaimana untuk bisa berbuat? Pernah Nabi tanya, ada orang miskin maunya minta. Maka Nabi katakan, kamu punya baju berapa? Ada dua ya Rasulullah, coba satu jual saja atau bawa ke sini, nanti coba tolong siapa yang mau beli. Nah, waktu dibawa itu sahabat pada lihat, oh saya ada yang beli, namun dia gak beli dalam arti yang benar. Namun dengan cara seperti itu kan orang tidak ada yang gratis ya, artinya membangun juga kita nih untuk berbuat. Maka akhirnya kata Nabi, pergilah kamu ke pasar beli kapak. Nah, setelah dia berkapak, Nabi tuntun lagi, pergilah kamu ke pinggir gunung sana, cari kayu di sana, kayu, bawalah ke pasar kayu itu. Sehingga orang diajarin untuk bisa berusaha dengan keringatnya sendiri. Betul. Dengan upayanya sendiri, jangan kita selalu tangannya di bawah. Maka di dalam Islam diajarkan al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang selalu minta-minta. Nah, kita juga harus bisa berbuat supaya kita jangan minta-minta. Kalau kita lihat Indonesia, sebetulnya kita enggak boleh, bukan enggak masuk akal lah kalau kita cuma jadi orang miskin. Iya. Karena subur alam luar biasa yang dipendam dalam tanah, bagaimana itu, cuma sayang di apa namanya, dikeduk orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain berupa tambang-tambang emas, tembaga, nikel, gas dan lain-lain, yang tidak termanfaatkan secara maksimal atau belum kita coba-coba memanfaatkan. Dan kita juga sayangkan bahwa orang lebih cari pekerjaan di luar, sehingga yang dikerjakan juga menjadi kuli atau pembantu rumah tangga. Ini bukan memartabatkan kita, bahkan jadi merendahkan martabat bangsa kita sendiri. Dan ini kembali kepada bagaimana kita memanfaatkan potensi akal yang telah diberikan Allah SWT. Karena itulah, katanya budayanya ada sekarang ini orang yang cukup malas ya berpikir gitu. Betul gak Bu? Ya. Dan akalnya jangan dirusak dengan minum-minuman keras, mabuk-mabukan ya, narkoba dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah akalnya sudah terganggu, sudah rusak, tidak bisa, gak akan bagus. Jadi lima hal yang saya katakan disebut hibzuddin, hibzul akal, hibzul nafs, hibzul mal, dan hibzul nasal. Ini lima jaga keutamaan. Ini sangat penting buat membahagiakan kita, membawa kepada keberuntungan kepada kita semua. Jadi ini sangat penting, lima hal menurut saya. Maka sekarang saat hijrah, maka perlakukanlah daripada apa yang lima ini untuk kita kembali meneliti dan merenung, tafakur untuk kepentingan yang lebih baik ke depan. Kalau kita kaitkan lagi dengan hijrah tadi, kita kan selalu seremonialnya saja, barangkali kita sering mengadakan acara-acara tahun baru hijriahan dengan cara. Nah, ada lagi dikaitkan kalau hijriah itu kita dekat dengan anak-anak yatim ya, Bu ya. Oh iya. Ini apa hubungannya? Hari Asyura. Asyura ya. Hari Asyura itu hari-hari hari kemenangan para nabi. Seperti Nabi Adam diampunkan dosanya, Nabi Nuh diselamatkan dari kapalnya dari ombak dan kondisi tenggelamnya dunia ini ya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran. Itu semuanya adalah dari Asyura pada bulan itu. Dan kita ini dianjurkan untuk puasa sunnah ya. Ini 10 Muharram ya. Ah, 10 Muharram. 10 Muharram. Nah, terus kita juga untuk membedakan yang lain bisa 2 hari, bisa hari 9 dan hari 10, Tasu'a dan Asyura. Lalu kita juga di saat itu menggembirakan anak yatim, dianjurkan untuk menggembirakan anak-anak yatim. Saya sendiri punya pesantren khusus untuk yatim sudah 30 tahun. Alhamdulillah 33 tahun. Jadi saya nolong anak-anak dari korban bencana, kemiskinan, kebodohan dari berbagai provinsi. Nah, ini adalah sebagai bekal kita karena ini amanat titipan Allah terhadap yatim. Jadi yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair. Kau yang Muhammad ditanya tentang hal ihwal anak yatim, katakan berbuat baik kepada mereka, itulah yang paling baik. Nah, jadi kita berbuat baik kepada mereka, kita bantu makan minumnya, pendidikannya, kesehatannya. Ini yang perlu sekarang ini kita turun ya untuk peduli. Peduli orang yang kena musibah, peduli anak-anak yatim. Nah, ini kebetulan tanggal 10, mudah-mudahan kita usap kepada anak yatim. Bahkan ada sesuatu yang saya baca dari hadis, Nabi mengatakan ada seorang ngadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya ini kok suka kejem, suka bengis, suka kasar. Gimana obatnya? Kata Nabi, obatnya imsah ra'sal yatim. Usap kepala anak yatim. Nanti Allah lembutkan. Itu menimbulkan kelembutan. Dan kedua, tiap helai rambut yang tersentuh menjadi kebaikan buat kita. Jadi itulah pentingnya. Tapi sekarang anak-anak kan gak mau kalau hanya diusap kepala. Keluarkanlah duit kita untuk bantu mereka. Apakah mereka mau jajan, apakah mereka itu mau beli sesuatu yang bermanfaat buat diri. Artinya menunjukkan rasa kasih sayang kepada itu mereka dianjurkan. Iya, bahkan ada mengatakan surat itu anak yatim dengan Nabi begitu dekat seperti dekat dua jari. Oh, karena waktu yatim perjanah hakaza. Kata Nabi, saya dengan pengawal anak yatim di surga kayak begini dekatnya. Jari tunjuk dan jari tengah. Jadi Nabi unjukkan ke begini. Kedudukannya kan luar biasa. Maka ini perlu ada orang yang mau ngurus anak yatim lah supaya bisa mereka ini selamat, jangan sampai kesedihan karena ditinggal oleh orang tuanya. Iya, dan jangan terhalang dengan alasan begini, Bu, kayaknya susah banget sih memelihara anak yatim. Itu ngeluhnya duluan, ngeluh dulu, negatif duluan. Kita mesti negatifnya belakangan, positif dulu, positif pasti baru negatif. Ini contohnya Ibu, artinya dalam artian bagaimana kita menyikapi anak-anak itu ya, bagaimana kita makan menghadapi bareng mereka lah gitu. Jangan kita senang lihat orang susah. Jangan kita cium anak sendiri di depan yatim yang sedang sunyi. Aras Tuhan akan bergoncang kalau dia nangis. Kalau anak yatim nangis itu aras Tuhan bergoncang. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa ya. Maka itu kita tahun baru hijriah ini betul-betul menjadi momen ya buat kita ya, bukan hanya sekedar pergantian tahun hijriah, tapi bagaimana menjadikan momen hijriah ini. Kejuangannya banyak sekali dan memang ini bukan kepada individu Rasul. Hijrah itu artinya masyarakat saat itu juga luar biasa. Abu Bakar kita contohkan, diajak Nabi bilang saya mau pergi hijrah. Abu Bakar sama siapa? Sendiri, saya ikut. Tanpa diajak sudah punya kemauan, punya kemauan keras. Jadi orang-orang kayak begini perlu banyak untuk merasa terpanggil tampil. Iya. Baik, yang terakhir Ibu, pesan untuk kepada masyarakat penonton kita ini tentang bagaimana menyikapi satu Muharram Hijriah. Jadi Muharram ini punya nilai-nilai yang sangat bagus, yaitu nilai yang dikaitkan dengan siapa yang beriman, berhijrah dan berjihad di dalam jalan Allah. Allah memberikan segala macam yang baik buat dia. Dan kita ini juga doa supaya kita di tahun yang baru ini dapat tahun yang berkah. Amin. Min abrakis sinin fi kulli hal. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita berdoa supaya kita mendapatkan kebaikan, tahun yang bagus. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa berhijrah kolbiah kita dari hal-hal yang lemah, ya, hal-hal yang jelek kepada hal-hal yang lebih baik. Baik. Demikian dari saya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah. Ini luar biasa, hari ini kita mendapatkan satu lagi pencerahan ya mengenai makna bagaimana kita memaknai perpindahan tahun baru dari 1431 ke 1432. Ini hanya bentuk hitungan saja, tapi yang lebih intinya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tuti Alawiyah. Ya, bahwa sebenarnya ada beberapa hal keutamaan hidup, yaitu tentang bagaimana kita mempentingkan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan kita. Dan Allah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk dan juga sebaik-baik mulia, kemuliaan di mata Allah SWT. Ya. Baiklah pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.